Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Qawaid Al-Muthla. Suara udah enak suara ikhwan? Enak ya? Dimulai dari kalimat Syekh Utsaimin rahimahullah. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين وما سواهما إماما لا تابع. Maka hendaklah berhati-hati apa yang dioperasikan oleh sebagian insan yang dijadikan sebagai maslak, yaitu manhaj dalam beragama mereka atau dalam menuntut ilmu. Seperti apa maslak mereka? Ya bani mu'taqadahu au 'amalahu 'ala madhhabin muayyan, membangun akidahnya dan amalannya atas madhab tertentu. Di sini madhab muayyan yaitu madhab tertentu. Tetapi tidak disebutkan langsung madhab muayyan yang sesat. Hanya saja di sini, kalau seseorang membangun akidah atau fikih, malakah fikhiyah atau amaliyah di atas mazhab tertentu, yang mana itu belum tentu buruk. Karena kadang-kadang di atas mazhab Syafi'i, di atas mazhab Maliki, tidak masalah dengan itu. Awalnya seseorang bertaklid kepada madhab tertentu dengan berguru kepada guru yang bermadhab tertentu tidak masalah. Tetapi masalahnya adalah membangun akidah atau amalannya di atas madhab tertentu tersebut untuk menjadikan madhab bukan sebagai wasilah, melainkan tujuan. Sehingga efeknya apa? فَإِذَا رَأَى نُصُوصَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ala khilafihi, ketika dia melihat nas-nas al-kitab dan as-sunnah ala khilafil madhab, ya, bertentangan atau tidak sesuai atau menyelisihi madhab yang dia geluti. Hawala sarfa hadhihi an-nususi ila ma yuwafiqu dhalika al-madhab, berusaha untuk sarf, memalingkan nas-nas tersebut. Yang dipalingkan apa? Tafsiran. Yang dipalingkan adalah tafsiran nas-nas tersebut menuju apa yang sesuai dengan madhab yang dia yakini. Ala wujuhin muta'assifah. Dengan metode-metode atau cara-cara yang tidak dibenarkan atau amat disayangkan. Fayaja'alal kitab wa sunnata, otomatis ini menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah tabi'aini. Ya tabi'aini, la matbu'ain. Oke, tadi ada baca tabi'in. Menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pengikut, bukan sebagai yang diikuti. Wa ma siwahuma imaman la tabi'a. Selain dari Al-Quran Sunnah menjadi imam, bukan dijadikan sebagai pengikut. Wa hadhihi tariqun min turuqi ashabil hawa la atba'il huda. Ini adalah tariq, yaitu jalan di antara jalan-jalan para pengikut hawa nafsu, bukan jalannya atba'il huda, orang yang mengikuti kebenaran petunjuk. Di sini kita lihat ada dua yang kontradiktif dan dalam Al-Quran sering kali disebutkan. Ada Al-Hawa, ada Al-Huda. Al-Hawa atau Al-Huda. Al-Hawa lawan dari Al-Huda. Al-Huda sama dengan Al-Ilm, Al-Wahi, An-Nas, Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Haq itu Al-Huda. Ya, sebutan untuk Al-Huda. Tapi Al-Hawa seringkali Hawa atau Ahwa disebutnya. Itu dalam Al-Quran sering dibanding-bandingkan antara pengikut hawa nafsu dan pengikut huda. وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ هَذِهِ الطَّرِيقِ Allah Ta'ala mencela metode belajar atau beragama seperti ini. Dalam firman Allah Ta'ala, وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. Di sini, seandainya al-haq, itu al-huda, kebenaran, posisinya adalah pengekor atau pengikut hawa atau keinginan orang-orang, maka hancurlah langit dan bumi dan apa-apa yang ada di sana. Nah, betul. Hawa nafsu yang menyimpang dari kebenaran menjadi penyebab rusaknya bumi sekarang. As-samawat bakal rusak. Ini menunjukkan kiamat. Ketika hawa nafsu sudah menjadi Tuhan semua orang ketika itu. Sembah sesembahan semua orang. Maka la fasadatis samawati wal ard. Kalau sekarang masih tidak, alhamdulillah. Karena masih banyak yang ittaba'al haq daripada ittaba'al ahwa. Masih banyak yang mengikuti al-haq. Nah, kalau kita tahu penyebab seseorang menyimpang dari kebenaran, lebih condong kepada hawa nafsu. Sebabnya ada di antara contohnya, balit taba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm. Balit taba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm. Faman yahdi man adallallah. Itu di surat Ar-Rum. Balit taba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm. Faman yahdi man adallallah. Ada di ayat ini tiga penyebab sebenarnya di ayat ini disebutkan. Penyebab pertama disebutkan ayat ini, balit taba'al ladzina zalamu ahwa'ahum. Disebutkan lafal alladzina zalamu. Yang pertama, penyebab orang mengikuti hawa nafsu dibandingkan kebenaran adalah kezaliman. Kezaliman. Baik kezaliman dalam ubudiyah atau kezaliman dalam muamalah. Kezaliman dalam ubudiyah bisa disebutkan kesyirikan. Kayak orang-orang yang berbuat syirik, antum akan melihat mereka ada aja penyimpangan lebih mengikuti hawa nafsu. Mesti gitu. Kesyirikan, baik syirik kecil atau syirik besar. Ya, penyebab asasi seseorang mengikuti hawa nafsu dan padahal sudah jelas baginya kebenaran, disebutkan dalam Al-Quran ini. Balit taba'al ladhina zolamu ahwa'ahum zolamu. Kezoliman terbesar, kesyirikan. Inna syirka la zulmul azim, kata Luqman. Kemudian kezaliman dari segi muamalah. Boleh jadi orang itu ikhlas, bertauhid, ngaji sunnah. Tetapi urusan hutang, dia zalim. Nabi SAW bersabda, matalul ghaniyyi zulmun. Orang yang sudah punya kecukupan, sudah kaya, kemudian mengulur bayar hutang, zalim. Dan itu bisa membuat dia mengikuti hawa nafsunya nanti. Pada suatu saat dia akan menyimpang. Itu kezaliman dalam masalah muamalah. Begitu juga kalau kita lihat, tidak sedikit dari orang-orang di kantor, mereka korupsi waktu, berbuat zalim dengan korupsi waktu. Apalagi di bulan Ramadan, dengan alasan puasa mereka melonggarkan kinerja mereka. Dan ini mental banyak dari ummal kita ini. Longgar pekerjaan tapi minta THR, nuntut THR. Ini mutaffifun alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Untuk hak mereka harus dipenuhi. Wa idza alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya, ini mutaffifun mereka ini. Pekerja-pekerja ini mutaffifun. Ini ada kiasan. Kias untuk para pedagang mutaffif. Termasuk untuk yang pekerja. Bahkan juga pergaulan. Kezaliman seperti itu membuat sedikit demi sedikit seseorang akan mengikuti hawa nafsunya dibandingkan kebenaran. Ya, balit taba'al ladzina zalamu ahwa'ahum. Mereka orang-orang yang zalim akan mengikuti hawa nafsu mereka. Bi ghairi ilm. Sebab kedua. Sebab kedua, jahil. Jahil. Sebab kedua, orang mengikuti hawa nafsu, jahil. Ya, jahil. Dan ini juga banyak penyebab ini. Ya. Jahil, kebodohan. Karena seseorang akan menjadi musuh atas hal yang dia tidak ketahui. Dan biasanya yang menghina, mencaci orang alim adalah orang jahil. Sadar atau tidak, ayo. Banyak yang jahil akan manhaj salaf. Ketika ditawarkan manhaj salaf, mereka mencaci. Baru mereka menyadari ketika sudah dewasa. Atau lebih dewasa lagi untuk ilmu, baru mereka sadari. Ya, kemudian, sebab yang ketiga dan seharusnya ini sebab yang pertama. فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ. Siapa lagi yang memberikan hidayah bagi orang yang telah Allah Ta'ala sesatkan? Maka di sini sebab ketiga dan sebab emang asalnya adalah idlal, yaitu Allah takdirkan dia sesat. Iya, itu sebabnya. Boleh jadi sebab yang keempat, wa ma lahum min nasirin, yaitu tidak mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. Maka kemudian Allah Ta'ala menawarkan kita untuk istiqamah. Faqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha. Baik. Kemudian kata Syekh Muhammad rahimahullah, "Wan nadhiru fi masalik an-nas fi hadzal babi yarul 'ajab al-'ujab." Orang yang melihat di metode-metode beragamanya manusia dalam masalah ini akan melihat keajaiban yang betul-betul ajaib. Wa ya'rifu شدت افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف. Dan perlunya untuk mengenal besarnya kefakiran dia, kebutuhan dia terhadap naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Meminta hidayah dan istiqamah, ketetapan di atas kebenaran. Wal isti'adzati, dan juga perlunya untuk meminta perlindungan dari kesesatan dan penyimpangan. Al hidayah wa tsabat al haq. Kita meminta kepada Allah, tapi ikhtiarnya kita adalah mengamalkan konsekuensi lafal siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu berteman dengan orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan hidayah. Itu salah satu syarat kalau mau istiqamah. Kemudian wal isti'adzah minad dhalali wal intihraf, inhiraf, itu doanya kita. Tapi ikhtiarnya kita secara amalan di antaranya adalah mengamalkan konsekuensi ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Tidak berteman terhadap orang-orang yang alim tapi sesat sehingga dimurkai Allah oleh Allah, dan jahil sok tahu. Ya, tidak berteman dengan orang berkarakter seperti itu. Kita berteman hanya kepada orang yang alim dan tidak mendistorsikan ilmu. Dan kalau misalnya berteman dengan orang jahil yang mengerti kadar dirinya. Wa man sa'ala Allah Ta'ala bi sidqin wa iftiqarin ilaihi, عالما بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه وافتقاره هو إلى ربه فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤاله. Siapa meminta kepada Allah Ta'ala dengan jujur dan dengan adanya rasa iftiqar. Rasa iftiqar ini banyak yang hilang dari manusia. Ketika berdoa, rasa jujur bisa, tapi iftiqar belum tentu. Jujur yaitu mengakui saya ini ya memang enggak ada apa-apanya, tapi belum tentu seseorang itu merasa butuh dengan Allah Ta'ala. Ada yang zikir atau doa sekadar formalitas, karena ia merasa memang pernah merasa perlu doa karena ritual kebiasaan. Tapi iftiqar tidak ada pada dirinya, yaitu iftiqar yang ada di kalbu, merasa fakir betul-betul ilallah. Aliman, dengan mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak butuh akan dirinya, sementara dirinya itu sangat butuh akan Allah. Orang yang merasa seperti ini ketika berdoa, maka dia tidak merasa pintar sendiri, sehingga dia merasa semua pintarnya itu Allah Ta'ala yang memberikan. Dia bisa hafal sekian dari Al-Quran, itu Allah yang berikan. Dia bisa faham sekian hadis, Allah yang berikan. Dia bisa paham kitab Qa'id Muslah juga, atau mengajarkannya dia. Tahu Allah lah yang memberikannya. Sekiranya Allah Ta'ala membuatnya lupa, maka lupalah dia. Kadang-kadang ikhwan kita ketika menghafal Al-Quran atau hadis, ketika menghafal gampang, ya sekali ini hafal. Tapi coba di murajaah sekitar sejam lagi, setelah kita lagi ngapain terus murajaah sejam lagi. Kadang-kadang kita merasa blank, bahkan awal ayat aja lupa, awal ayat apa tadi ya. Kemudian kita berusaha mencari betul-betul seperti mencari jarum di jerami. Susahnya minta ampun, padahal tadi kan saya bisa hafal ayat tersebut. Itulah, kadang-kadang Allah tegur kita dengan cara seperti itu, sehingga kita terbit di kalbu kita iftiqar ilallah Ta'ala. Iya, sepintar-pintarnya seseorang, kadang Allah tegur dia dengan kebodohan, supaya dia ingat. Yaqulullahu Ta'ala, wa idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku itu maha dekat. Ini qaribun bi'ilmihi, gitu. Maha dekat dengan ilmunya Allah. Kedekatan ini bukan kedekatan logis dengan tinjauan jarak, bukan. Karena kalau kita katakan kedekatan Allah dengan hambanya adalah kedekatan matematika, jarak, maka kenapa Rasulullah SAW katakan aqrabu ma bainal abdi wa rabbihi fis sujud, sedekat-dekatnya seseorang dengan Rabb-nya saat sujud. Bukan pada saat diri sementara kita meyakini Allah di atas arsy? Bukankah kalau kita berdiri semakin dekat pada Allah secara jarak? Karena kedekatan Allah tidak diukur dari jarak, melainkan diukur dari apa yang memang Allah syariatkan kepada hamba itu dan hamba itu amalkan, maka kedekatan di situ. Bukan dari jarak. Karena kalau dari jarak, maka orang-orang sholat di pesawat lebih afdol dibandingkan sholat di bumi. Karena secara jarak, wallahu'alam lebih tinggi. Ya, sholat di lantai dua, akhwat lebih afdol dong daripada sholat ikhwan di lantai pertama. Tapi kan bukan melalui jarak, melainkan melalui amalan yang sesuai dengan yang Allah Ta'ala inginkan. Itu qaribun bi'ilmihi. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Aku menjawab seruan atau doanya orang yang berdoa jika dia berdoa da'an, yaitu berdoa kepada aku, minta kepada aku. فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. فَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَنَا مِمَّنْ رَأَى الْحَقَّ حَقًّا وَاتَّبَعَهُ وَرَأَى الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَاجْتَنَبَهُ. Kita memohon kepada Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang melihat kebenaran sebagai kebenaran dan ittaba'ah, mengikutinya. Ini doa ini, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Di antara salaf ada yang berdoa seperti ini, tapi ini bukan hadis Nabi SAW, melainkan di antara doa salaf. Ini menunjukkan bahwasanya boleh bagi kita berdoa seperti doanya sebagian salaf. Bagaimana kalau ternyata doa di suatu hadis namun dhaif? Doa di suatu hadis dhaif, boleh enggak kita berdoa dengan matan doa yang ada di hadis dhaif? Maka di sini ada dua jawaban atau tiga jawaban. Jawaban pertama, kalau misalnya doa tersebut untuk konteks tertentu di dalam hadis tersebut, maka tidak kita amalkan dengan konteks tertentu tersebut. Ya. Misal doa buka puasa. Allahumma inni lakasumtu, apa gimana? Allahumma inni lakasumtu ya. Wabika amantu alaihi, dan seterusnya. Jika kita bilang itu dhaif, maka tidak kita lakukan secara kontekstual di waktu buka puasa. Karena hadis tersebut ditayin dan dikhususkan untuk buka puasa. Maka tidak kita amalkan. Karena dhaifan hadis tersebut secara muayyan untuk konteks tertentu. Tapi jika kita amalkan kalimat tersebut, doa tersebut, bukan untuk konteks yang disebutkan dalam hadis dhaif, tetapi karena maknanya bagus kita pakai, maka tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Untuk konteks umum menjadi doa mutlak, bukan doa muqayyad, maka enggak masalah. Ya. Apa contoh doa lain selain itu? Doa sebelum makan apa? Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Itu kan bagus artinya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Gitu doang ya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Ya. Selama doa tersebut, karena itu doa bisa untuk doa mutlak, bukan dalam konteks khusus ketika makan, maka tidak masalah. Ya kan? Begitu. Ya. Ya, dua jawaban aja nah bisanya. Karena kalau misalnya kita bilang berdoa dengan doa yang ada di hadis dhaif, itu enggak boleh. Walaupun doa mutlak kita pakainya. Maka kenapa doa versi antum sendiri antum bikin boleh? Ngerti enggak, ikhwan? Hah? Antum bikin doa. Ini doa apa aja, doa mutlak. Namanya doa mutlak, doa bebas. Mau comot dari mana, yang penting maknanya sahih dan itu yang kita inginkan, gitu kan ya? Antum doa minta apa? Minta jodoh, ya Allah berikanlah saya jodoh. Tapi ada enggak hadis hadis ya Allah saya berikan saya jodoh gitu? Enggak ada hadisnya. Berarti apakah antum sekarang membuat kebid'ahan dengan membuat doa baru? Selama doa tersebut bukan rutinan, maka itu doa mutlak dia. Begitu juga dengan doa yang diambil dari hadis dhaif tetapi dalam konteks mutlak, maka itu bukan kebid'ahan dan boleh diamalkan. Paham gak ya kon di sini kon? Maka kalau misalnya antum misalnya habis, tapi bukan ditakri, bukan menjadi kebiasaan antum setiap sebelum salam antum baca Allahumma inni laka, Allahumma barik lana fi ma razaqtana qina adzabannar misalnya setiap sebelum salam, maka ini menjadi kebid'ahan. Karena apa? Telah mentakrir suatu hal secara berulang di konteks tertentu seolah-olah itu syariat baru. Bukan hanya doa itu saja, doa buatan sendiri juga bisa menjadi bid'ah kalau memang antum jadikan rutin dan dilazimkan selalu begitu di waktu atau tempat tertentu. Gitu kan? Iya, seperti itu. Itu jawaban yang insyaallah insaf, insyaallah yang lebih tepat, insyaallah begitu. Ya. Taib. Sebagaimana doa ini juga, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Boleh enggak berdoa? Boleh. Ya. Ini doa siapa? Bukan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa tabi'in, atau tabi'ut tabi'in di antara salaf kita ada riwayatnya, tapi bukan doanya Nabi SAW. Boleh, boleh, silahkan tafadhol. Tetapi tidak dijadikan kelaziman untuk suatu momentum atau konteks tertentu. Kalau antum lazimkan, jangankan doa ini, doa Nabi yang mutlak saja, antum kontekskan selalu dilazimkan pada ini, khusus untuk diri antum, ini bisa menjadi kebid'ahan, karena tidak ada perintahnya untuk melazimkan doa tersebut di momentum tertentu itu. Nanti jadinya bid'ah idhofiyah untuk tempat tertentu atau waktu tertentu. Begitu. Melainkan doa terbagi menjadi dua. Doa mutlak dan doa muqayyad. Doa mutlak itu doa yang sifatnya mutlak bebas. Ya. Bebas maksudnya bebas. Apa yang antum minta itu bebas. Ya. Dan tempatnya juga bebas, juga terserah antum. Tapi kalau doa muqayyad, doa yang ditakyid dengan lafal tertentu di momentum tertentu, seperti contoh doa setelah azan, menjawab azan, ini doa muqayyad. Ya. Nah, bedanya, umumnya bedanya doa mutlak dengan doa muqayyad. Doa mutlak itu bebas tanpa ada kategori atau ini yang tertentu, antum bebas aja doa. Dan perbedaan lainnya adalah doa mutlak itu dianjurkan mengangkat tangan. Doa muqayyad umumnya tidak. Makanya doa setelah azan tidak dianjurkan angkat tangan. Ada beberapa spot doa muqayyad, doa mutlak yang tidak dianjurkan mengangkat tangan, yaitu ketika di sujudnya kita dalam sholat dan di setelah tasyahud. Itu tidak angkat tangan kita. Ya. Taib, doa setelah keluar dari WC. Gufronak, angkat tangan enggak? Enggak, kenapa? Karena muqayyad dia. Gufronak itu doa. Ya. Kemudian Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma'ruzuqtana. Angkat tangan? Enggak perlu, istri juga enggak dengar enggak apa-apa. Yang penting ngomong itu kan. Angkat tangan dulu, istighosah dulu. Ya. Muqayyad dia. Doa masuk WC. Sebenarnya Anda mau ngomongin doa masuk WC tadi kok jadi Anda ada setan-setannya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sebelum masuk WC apa perlu gini? Enggak perlu. Tapi kalau antum menjadikan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith di untuk ritual khusus antum, misalnya ketika antum mau baca buku, ya Allah saya berlindung dari setan perempuan dan setan laki misalnya. Terus gitu setiap mau baca buku kayak gitu. Bid'ah enggak jadinya? Bid'ah. Padahal itu hadis Nabi gitu loh. Jadi barometernya perlu diketahui di sini bukan doa itu enggak ada doa mutlak, doa muqayyad. Kalau doa yang itu sifatnya mutlak kemudian antum takyid sendiri, antum membuat syariat baru. Tapi doa muqayyad kalau antum mau untuk menjadikan mutlak dan itu maknanya bagus, tafadhol. Misalnya antum ada zikir pagi petang. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Antum baca itu di akhir salat boleh enggak? Boleh. Asal tidak antum terus menerus dan antum yakini emang itu selalu harus di situ. Boleh tafadhol. Itu jadi doa mutlak, doa muqayyad bisa menjadi doa mutlak dan doa antum buat sendiri bisa menjadi doa mutlak, dan doa di hadis dhaif bisa antum jadikan doa mutlak. Ya, tapi tentu mutlak yang tidak ditakyidkan sendiri dengan momentum tertentu. Wa an yaj'alana hudatan muhtadina wa sulaha'a muslihina wa an la yuzigha qulubana ba'da idh hadana wa yahab lana minhu rahmatan innahu huwal wahhab. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى الصراط العزيز الحميد بإذن ربهم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تم في اليوم الخامس. إيه بنر يوم الخامس الحمد لله الخامس عشر. طيب ترناتا challenge-nya masih ada tantangan. Gimana ikhwan? Itu baru muqaddimah ikhwan. Udah jam segini, masya Allah. Udah syuruk ini. Kita lanjutkan sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima. Amma ba'd. Faqad kunna takallamna fi ba'd majalisina 'ala ma'na ma'iyatillahi ta'ala li khalqihi. Nah, kita kata Syekh Utsaimin, ya, ini sebenarnya catatan beliau untuk majalah, tulisan beliau. Kita pernah membincangkan di sebagian majlis, kita lihat ba'di majalisina, maksudnya majlis ilmu, ya, majlisnya ulama, majlis ilmu, memang majlis gahwah gitu, majlis ilmu. Tapi enggak apa-apa majlis ilmu sambil gahwahan. Ngerti gahwah enggak tuh? Kopi, ngopi, ngopi, sambil ngopi. Boleh. Torik misalnya nyediain kopi bagi yang ngaji Qaid Muslah. Ih, anak-anak pada datang, nanti SD-SD pada datang, bau kopi ini masjidnya. Iya. Bisa enggak di ini, Pak Usman? Hah? Mungkin supaya enggak tidur ya. Tapi ternyata udah pakai kopi, tubruk, tidur tetap istiqomah. Ya, fi ba'di majalisina 'ala ma'na ma'iyatillahi ta'ala li khalqihi, ma'na kebersamaan Allah Ta'ala terhadap makhluknya. Fa fahima ba'dun nas, sebagian insan, sebagian manusia memahami min dzalika, dari hal tersebut, dari perbincangan kita itu, ma laisa bimaqsudin lana wala mu'taqadin lana. Yang orang-orang pahami itu tidak sesuai dengan apa yang kita maksud, tidak sesuai dengan apa yang kita yakini. Fakathura su'alun nasi wa tasa'uluhum, maka banyaklah pertanyaan manusia dan saling bertanyanya mereka. Madza yuqalu fi ma'iyatillahi li khalqih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dari kebersamaan Allah terhadap makhluknya? Kenapa orang-orang bertanya? Ya, karena tidak tahu. Ketika disebut Allah bersama makhluknya, itu kan kalau terfikir di benak, kebersamaan itu melazimkan kedekatan, bahkan penempelan. Ya, maka enggak mungkin dong Allah Ta'ala dekat secara jarak, gitu kan logikanya. Misalnya antum bersama ana, ya, ya logikanya gitu biasanya. Apalagi orang zaman dulu, tanpa ada telepon, enggak ada WhatsApp, ya kan? Kadang kalau antum belajar sama orang Arab, antum agak sedikit ghafil, ghaflah gitu, agak lalai, bengong atau gimana, antum bakal, anta ma'i, anta ma'i, are you with me, antum bersama saya, antum berarti dengerin saya enggak gitu, itu maksudnya anta ma'i. Atau ketika kita nelpon, ditanya, anta ma'i, maksudnya antum bersama ana. Di sini apakah kebersamaan itu melazimkan kedekatan secara jarak? Ternyata enggak mesti. Iya, ya. Pak Anwar mana? Pak Anwar ada, Pak Anwar. Pak Anwar waktu ana waktu Ramadan kemarin kan bilang ke beliau, Pak Anwar, ana nanti insya Allah kita pekan depan, musim depan selesai dari kajian jalan lain, kita akan membahas Sunan An-Nasa'i. Kata Pak Anwar, ana ma'ak ya Ustaz. Apa itu? Aku bersamamu wahai Ustaz. Nih gitu, itu. Ternyata beliau enggak ada di sini. Nah, ini kan berarti enggak, secara jarak enggak ada, gitu kan? Maksudnya secara jarak jauh bisa. Jadi kebersamaan di sini itu kebersamaan manusiawi pun tidak melazimkan dekatnya secara jarak atau nempelnya fisik dari manusia itu, gitu kan ya? Tapi kadang-kadang orang kan berpikir yang namanya bersama kan dekat secara jarak atau nempel secara fisik. Maka kita katakan nuqarri rumayani, maka sesungguhnya kita akan mentakrir, yaitu mentakrir apa, menetapkan berikut ini. Tapi sebelumnya tujuannya apa? Tiga hal. Li alla ya'taqida mukhti'un aw khati'un fi ma'iyatillahi ma la yaliqu bih, agar orang yang mukhti' atau khati', apa arti mukhti' dan khati? Kenapa dibedakan di sini mukhti dengan khati? Rabbana innasina aw akhtana. Apa bedanya? Akhtana jadi mukhti. Sementara khata'a jadi khata'na, jadi khati'. Agar orang yang mukhti' atau orang yang khati' tidak meyakini tentang kebersamaan Allah sesuatu yang tidak pantas untuk dinisbatkan kepada Allah. Karena di antara sesuatu yang tidak pantas dinisbatkan kepada Allah adalah Allah Ta'ala berupa fisik kemudian bercampur dengan makhluknya. Na'udzubillah dengan kalimat tersebut. Nah, di sini ada mukhti', ada khati'. Dalam syarah Al-Warqat, Syekh Utsaimin menjelaskan pernah bedanya akhtana dengan khata'na. Ya. Gitu. Mukhti' dengan khati'. Akhta'a yukhti'u. Kalau Anda bilang akhta'ta, salah kamu. Yang tidak ada unsur kesengajaan. Tapi kalau khata', ada unsur kesengajaan. Ya. Intinya ada orang yang memang enggak sengaja salah paham tentang ma'iyatullah, dan ada orang yang memang bodoh amat, ya, sengaja untuk hal tersebut. Ya, sengaja dalam artian udah dikasih tahu tentang kebenaran tapi dia menyimpang tetap. Ya. Kedua, tapi kemarin itu 2 tahun lalu kalau salah, ada orang yang juga ditokohkan dalam pergerakan, ya, itu ngotot, ya, anti dengan Salafi Wahabi, ya, dalam artian beberapa hal baik amalia atau akidah, sampai mengatakan Tuhannya Wahabi itu kayak apa Sun Gokong atau apa gitu tuh, ya. Kita kan meyakini Allah di atas langit. Kemudian digambarkan itu tuh, berarti Tuhan antum, Allah versi antum itu seperti Tuhannya apa? Film apa sih itu yang Krasakti apa ya? Ya. Sun Gokong apa Sun Goku itu? Ya pokoknya gitulah. Ya di atas langit Tuhannya gitu loh, dewanya atau apanya. Ya di situ pengejekan. Ini kira-kira sengaja salah atau disalah-salahin tuh, sengaja salah ini, ya, karena orang ini orang yang katanya berilmu, ya. Tapi kemudian wa illa Allah yataqawwala alaina mutaqawwilun ma lam naqulhu, agar orang yang bertaqawwul, taqawwul itu artinya bicara tentang sesuatu atau seseorang, biasanya tentang pihak tertentu tanpa hak atau tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Kata Allah Ta'ala, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin. Begitu, Pak. Seandainya dia itu Muhammad taqawwala alaina, yaitu berbicara tentang kami tanpa hak, tanpa kebenaran, ba'dul aqawil, sebagian perkataan salah, maka Allah ancam itu akan ditarik dengan tangan kanan Allah, kemudian dicabut uratnya, ditarik. Itu ancaman untuk nabi aja kayak gitu. Ini masuk dalam bab ancaman terhadap yang tidak akan pernah terjadi. Itu ada babnya nanti, kapan-kapan lah. Agar orang yang berbicara lancang terhadap kami, agar orang tidak berbicara lancang terhadap kami akan hal yang tidak pernah kami katakan, gitu loh. Itu diantara maknanya. Au yatawahhama wahimun, atau orang yang salah memahami, tidak salah dalam memahami apa yang kami katakan. Ya. Gitu. Jadi ada orang mutaqawwil, ada orang wahim. Ya. Mutaqawwil ini memang ada niatan jelek, tapi wahim belum tentu. Wahim ini orang yang gagal paham. Tapi mutaqawwil, orang yang seharusnya paham dia. Tapi bicaranya kayak gitu. Nah itu, mutaqawwil. Terus jim. Wali bayani ma'na hadhihi sifatil azimatil lati wasafallahu biha nafsahu fi iddati ayatin minal qur'ani wa wasafahu biha nabiyuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk menjelaskan makna sifat agung ini yang Allah Ta'ala sifati dirinya dengannya di beberapa ayat dalam Al-Quran, dan Allah sifati dan Nabi Muhammad SAW sifatkan terhadap Allah Ta'ala dalam hal tersebut. Ya. Taib. Ya, insyaAllah ini akan kita bahas di pertemuan-pertemuan lanjutannya insyaAllah. Mudah-mudahan yang sedikit ini tetap bermanfaat. Ya, untuk awalan, tsanian dan seterusnya insyaallah mudah-mudahan bisa kita teruskan sampai khatam. Ya. Sampai sini aja kajian kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.